نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan besar kepada kita. Walaupun dalam suasana hujan, tetap Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat besar salat maghrib berjamaah dengan salat sunnahnya. Dan kemudian Allah sempurnakan lagi kita berada dalam majlis ilmu menanti salat isya. Sekedar duduk saja, tapi kita niatkan untuk menanti salat isya, maka duduk-duduk itu sudah merupakan ibadah. Sebab yang menyebabkan kita berada di dalam masjid menanti adalah karena salat. Apalagi bersamaan dengan niat itu kita ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendengarkan hikmah demi hikmah yang terdapat dalam Islam. Kita ingin mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga bertambah disesuaikan dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan pasti dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Semoga keberadaan kita di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, semakin mendekatkan kita kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang surga dan neraka, maka kita berarti akan berbicara tentang perkara besar dalam Islam. Coba cermati hadis ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahu al janna 'ala ma kana min al 'amal." Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Iqban ini, siapapun yang bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah semata, dia yang berhak untuk disembah, selainnya tidak. Dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, serta kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, serta ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, bersyahadat bahwa surga itu hak dan neraka itu hak, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga disesuaikan dengan amalannya. Hadis ini kata imam-imam kaum muslimin termasuk hadis yang kehebatannya sangat nampak sangat besar, karena hadis ini mengumpul prinsip agama yang sangat banyak. Berapa syahadat? Lima syahadat dijamin masuk surga. Ini lima syahadat. Sebab Nabi mengatakan, man syahidah, siapa yang bersyahadat? Yang pertama dan kedua syahadatan, syahadatain. Yang ketiga, keempat dan kelima, keharusannya. Siapa yang bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarika, hanya dia semata yang berhak untuk disembah, selainnya tidak. Tak ada sekutu baginya. Ini syahadat yang pertama. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Dengan dua syahadat ini, kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim. Kemudian menyusul syahadat yang ketiga, bahwa Nabi Isa, kita disuruh bersyahadat tentang Nabi Isa. Ini syahadat menentukan Islam tidaknya kita, menentukan surga atau tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ikutkan dalam syahadat ini, menunjukkan besarnya perkara ini. Syahadat tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa hamba, cermati, dia hamba, kemudian dia Rasul, kemudian kalimatullah alqaha ila Maryam, firman Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sabkan kepada Maryam, maksudnya beliau tercipta dengan kalimat kun fayakun. Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Dan yang keempat, kita mempersaksikan bahwa Nabi Isa ruhum minhu, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Empat syahadat untuk Nabi Isa. Coba cermati. Kemudian setelah tiga syahadat ini menyusul pembahasan kita. Wal jannata haq wan nara haq. Dan bersyahadat bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, haq. Barulah lahir disebutkan jawaban syarat man, siapapun yang bersyahadat ini dan ini, adkhalahullahul jannah, maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, disesuaikan dengan amal. Cermati hadis ini. Hadis ini jelas memberi ilmu kepada kita bahwa perkara surga dan neraka, keyakinan terhadap surga dan neraka itu ikut dalam syahadat ini. Dan sekaligus merupakan kekuatan dari syahadat ini. Hadis ini globalnya menjelaskan kepada kita tiga hal utama yang merupakan prinsip pengajaran semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, supaya bertauhid, selamat dari syirik. Yang kedua, supaya mentaati Rasul, berpetunjuk dengan petunjuknya, jangan mengambil petunjuk selain Rasulullah. Dan yang ketiga, keimanan terhadap hari akhir. Hadis ini melingkup semua, tapi diurai dalam lima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian persaksian terhadap Nabi dan Rasul. Disebutkan dua Nabi dan Rasul di sini. Kemudian persaksian terhadap hari akhirat. Langsung disebutkan perkara yang paling dahsyat, yang hebat, luar biasa di hari akhirat. Surga dan neraka. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diikutkannya syahadat bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak dengan syahadatain, menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan yang benar terhadap surga dan neraka beriringan dan terikat dengan syahadatain. Sehingga siapa yang meyakini surga itu hak, neraka itu hak, tetapi tidak menyatakan la ilaha illallah dan tidak mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka keyakinannya terhadap surga dan neraka tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini ilmu pertama tentang surga dan neraka. Kita meyakini surga, meyakini neraka, berhubungan dengan la ilaha illallah dan berhubungan dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga keyakinan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, akan menjadi keyakinan yang akan semakin menguatkan hamba dalam menyatakan la ilaha illallah dan semakin menguatkan hamba dalam mewujudkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Artinya tauhid seseorang dengan keyakinan surga hak, neraka hak, itu akan semakin baik. Dan sekaligus menegaskan bahwa jangan pernah berkeyakinan tentang surga dan neraka kecuali harus dilandasi karena kita meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya, jangan pernah meyakini sifat dan tentang surga dan neraka kecuali hanya dari petunjuk Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab dia adalah uraian dari syahadat. Cermati. Kalau kita paham ini, kita mengerti dengan sejelas-jelasnya perbedaan ketika orang di luar Islam bercerita tentang surga dan neraka. Ada dalam ajaran agama Nasara, ada dalam ajaran Yahudi, bahkan Hindu-Buddha pun menceritakan surga dan neraka. Tapi surga dan neraka, keyakinan yang bagaimana? Yang bisa memasukkan ke dalam Islam adalah keyakinan bahwa surga dan neraka adalah hak, yang dasarnya adalah la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu haq wan naru haq. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Apa maknanya? Surga hak. Hak lawannya batil. Neraka hak. Lawannya batil. Kalau kita meyakini surga dan neraka adalah hak, maka berarti kita meyakini surga dan neraka itu ada. Keduanya makhluk ciptaan Allah yang telah tercipta. Dan bahwa keduanya adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Surga untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka untuk orang-orang kafir, para penentang dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berbagai kenikmatan yang tiada tandingannya untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dia adalah tempat yang sebagaimana sabda Nabi yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adattu li'ibadi as-solihin." Saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terpetik di dalam hati. Kemudian Nabi menyuruh kita membaca, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Sampai akhir. Maka tak ada satupun jiwa yang akan mengetahui, mengetahui dari pandangan, pendengaran dan hati, apa yang disembunyikan untuk mereka. Memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Tak pernah terbetik dalam pandangan. Kita pernah memandang kenikmatan apa? Apa yang paling hebat dalam pandangan kita yang membuat kita tercengang? Ada pemandangan yang kapan kita melihatnya, kita mungkin tidak menyadari sekeliling kita karena indahnya pemandangan. Iya, ada ya? Ada tidak? Coba lihat contohnya kisah Nabi Yusuf. Oke, saat Nabi Yusuf sudah disuruh keluar, begitu para wanita melihatnya, akbar, semuanya bertakbir, membesarkannya dia lihat. Yang lebih mengherankan, waqatta'na aydiyahunna, mereka mengiris-giris tangan-tangan mereka. Sebab dalam posisi dihidangkan makanan yang memerlukan pisau, setiap orang pegang pisau, tangan-tangan mereka yang mereka iris. Dalam kondisi seperti itu, biasanya kita begitu tersentuh, yeah, sesuatu yang tajam, langsung kan terhentak. Ini tidak. Qatta'na, yang menunjukkan apa? Irisan itu berulang-ulang, bukan sekali. Qatta'na, berulang-ulang. Dan masih sempat mereka berkomentar lagi. Hasyalillah, betul-betul suci Allah. Mahada basyar, ini bukan manusia ini. Ini malaikat yang betul-betul mulia. Coba lihat. Padahal itu tidak ada, tidak ada jika dibandingkan dengan surga. Semua yang ada di dunia, bagaimanapun indahnya, hebatnya, luar biasanya, menariknya, tidak akan mungkin bisa menyamai keindahan, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam seperti maju mundur, sahabat langsung bertanya kepada Nabi, kenapa? Ternyata Nabi saat itu, khusus Nabi, diperlihatkan surga dan neraka. Nabi mengatakan, seandainya beliau mengambil sedikit dari surga, maka kenikmatan dunia dengan seluruh isinya akan lenyap. Sedikit saja. Kenikmatan surga adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati. Hati kita, bagaimanapun hebatnya mengkhayalkan, membayangkan sesuatu yang teramat indah, teramat luar biasa, teramat nikmat, teramat hebat, teramat mulia, teramat tinggi, ketahuilah, khayalan kita yang terhebat, terdahsyat, ter sekalipun, itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam zona surga itu sendiri. Sebab Nabi telah menegaskan, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Surga di atas itu, kenikmatannya di atas itu, kehebatannya di atas itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah adalah ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rahmat Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, sebagaimana neraka tempat siksaan Allah yang menunjukkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beri kabar gembira, beri pemberitaan kepada hamba-hambaku, kata Allah, perintah kepada Rasul, beritakan kepada hamba-hamba bahwa sungguh saya itu maha memberi ampunan lagi maha merahmati. Ini sifat pertama yang Allah tekankan supaya hamba-hamba Allah meyakini rahmat Allah, ampunannya, dan beritahu hamba-hambaku bahwa siksaanku sangatlah pedih. Dua ini yang Allah wajibkan Nabi Muhammad supaya pahamkan kepada umat, dan umat wajib untuk meyakininya, akan luasnya rahmat Allah, dahsyatnya ampunannya, dan bahwa sangat keras siksaannya. Keyakinan surga dan neraka mengarah untuk menguatkan perkara ini. Cermati betul. Keyakinan surga dan neraka mengarah untuk menguatkan perkara ini. Supaya tidak mengarah kepada bentuk yang salah, akhirnya bisa masuk ke dalam hal-hal yang tidak benar, menyembah surga dan neraka. Hati-hati. Besarnya, dahsyatnya neraka, nikmatnya, indahnya surga adalah ilmu yang menjadi sarana. Sarana guna semakin mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan luasnya rahmat Allah, hebatnya ampunan, dan bahwa kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga la ilaha illallah akan semakin mantap. Makanya apa dari awal saya sebutkan hadis tadi, supaya jadi pokok dalam berfikir, syahadat wa anna al-jannata haq wan nar haq adalah syahadat setelah asyhadu an la ilaha illallah. Keyakinan kita bahwa surga hak, neraka hak, akan dahsyatnya, mengerikannya, luar biasanya perkara ini, harusnya semakin mengukuhkan kita bahwa la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah, di dalamnya terkandung apa? Bahwa satu-satunya yang harus kita mintai, yang kita harapkan, mohon ampunannya, harapkan rahmatnya, hanyalah Ar-Rahman Ar-Rahim. keyakinan akan luar biasanya surga mengantar ke situ. Ini mengantar ke situ. Ketika kita mengetahui dahsyatnya neraka, mengerikannya neraka, lahir apa? Takut. Jangan berhenti di situ, takut kepada neraka. Sebab itu saran untuk apa? Untuk masuk ke dalam keyakinan yang hakiki. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang khafa, takut. Takut apa? Maqama rabbih. Maqam, kedudukan Rabbnya. Bagi mereka dua surga. Kemudian Allah urai dua surga ini. Siapa penghuninya? Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Kenikmatan tiada tandingan. Tapi cermati, untuk siapa? Liman khafa maqam rabbi. Bagi mereka yang takut, takutnya kemana? Lihat penafsirannya. Takut terhadap maqam rabbnya. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia takut di dunia. Dia takut di dunia akan kebesaran dan keagungan Tuhannya. Bisa dipahami? Takut di mana? Dunia. Takut besarnya Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya penghuni surga. Penafsiran yang kedua, ini lebih kuat. Walaupun yang pertama tidak salah, benar prinsip. Yang kedua, takut akan apa dan bagaimana nantinya dia saat dia berdiri di hadapan Rabb-nya. Maqam di sini berarti tempat berdiri, kondisi berdirinya hamba di hadapan Allah. Ini maqam di sini. Jadi dia di dunia, masih di dunia, tetapi takutnya tak kalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terasa. Orang yang memiliki takut yang seperti ini, yang dipastikan mendapatkan dua surga, kemudian Allah urai dua surga itu, selanjutnya kata Allah, wa min dunihima jannatan, selain dua surga itu ada lagi dua surga. Nikmatnya bagi mereka yang memiliki takut. Takut didorong oleh kekuatan, kedahsyatan dan mengerikannya neraka. Api yang memakan api. Waquduhan nasu wal hijar. Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Manusia dan batu. Sehingga semakin masukkan manusia, semakin menyala. Kita membakar, kemudian kita siram bensin, semakin jadi. Bensin ini sesuatu yang semakin membuat api menyala. Manusia masuk ke dalam neraka, itu semakin membuat api neraka menyala. Sementara dia justru yang dimaksudkan untuk dibakar. Neraka adalah makhluk yang saat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idal jahimu su'irat, kata Allah. Dan ingatlah ketika neraka jahim su'irat, semakin dinyalakan. Ini di hari akhir. Neraka yang sudah sangat mengerikan ini semakin dinyalakan. Dan saat didatangkannya disebutkan dalam hadis yang sahih, yuja'u bin nar yawmal qiyamah wa 'alayha 70 alf zimam likulli zimam 70 alf malaikah yajruhuna. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat dalam keadaan apa? Di tarik dengan 70,000 tali kendali. Sebab dia makhluk yang harus dikendalikan. Tali kendalinya bukan satu. 70,000 kali tali kendali. Satu tali kendali dipegang oleh 70,000 malaikat. Sebab yang didatangkan ini ciptaan Allah yang betul-betul lagi murka. Dia didatangkan dalam keadaan sangat marah luar biasa. Jadi tempat penyiksaannya pun marah. Jangan tanyakan lagi penjaganya. Kengerian-kengerian di dalamnya, la ilaha illallah. Kedahsyatan dan kengeriannya ini melahirkan takut kepada neraka. Tapi jangan berhenti di situ. Takut ini diarahkan untuk takut kepada yang mempersiapkannya. Takut kepada Allah. Wa anna adabi wal adabul alim. Beritahu hamba supaya mereka paham bahwa siksaanku adalah siksaan yang paling pedih. Sehingga lahir apa? Harapan yang murni, ikhlas hanya kepada Allah. Dan lahir takut yang benar, murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba cermati Nabi memberi contoh, memberi peringatan akan neraka. Suatu Nabi, suatu hari Nabi berteriak, ittaqunna, takut kalian terhadap neraka. Nabi teriak. Kemudian Nabi ulangi lagi. Nabi ulangi lagi. Di akhirnya Nabi mengatakan, ittaqunna walau bisyikki tamrah. Wa bi kalimatin thayyibah. Atau kama qala Nabi. Di akhir hadis Nabi mengatakan, takutlah kalian terhadap neraka, walaupun dengan hanya sepotong kurma. Sedekah sepotong kurma dengan kalimat-kalimat yang baik. Coba lihat kemana Nabi mengarahkan takut kepada neraka. Kemana Nabi mengarahkan takut kepada neraka? Kepada amarah. Dan bahwa kekuatan takut kepada neraka yang benar akan melahirkan kekuatan amanah, walaupun sepotong kurma sedekahnya bisa menjadi sebab selamatnya kita dari api neraka. Hebatnya itu amalan ketika didasari dengan akidah yang benar, yang lurus, kuat. Saya perlu tegaskan perkara ini, sebab sebahagian mengarah takut kepada surga dan neraka hanya kepada makhluk ini. Takut atau mengharap, hati-hati, ada nilai-nilai takut yang merupakan ibadah dan hanya diperuntukkan. tunjukkan kepada Allah tidak boleh kepada selain Allah. Dan ada harapan yang merupakan ibadah yang harus hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Sehingga kalau kita paham ini, waspadai, jangan sampai syaitan menjerumuskan kita takut kepada neraka yang salah. Cermati. Dan ini termasuk perkara yang jarang diingatkan. Takut mengharap kepada surga yang salah. Sampai akhirnya surga dan neraka yang menjadi Tuhannya. Sebab ibadah sudah diperuntukkan kepadanya. Tidak. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita bahwa surga itu benar ada, makhluk Allah sangat indah, sangat nikmat, ada saat ini. Demikian pula neraka ada saat ini, sangat mengerikan, tempat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan siksa, yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Keyakinan ini adalah keyakinan yang ikut terhadap la ilaha illallah, syahadat kita. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwa keyakinan terhadap surga dan neraka harus ikut ke sini. Artinya apa? Jangan pernah mensifati surga dan neraka kecuali hanya apa yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sangat penting. Sangat penting. Kadang kita lihat buku-buku, komik, ya, surga neraka, itu pelanggaran besar, penyepelian terhadap surga dan neraka. Bagaimanapun mengerikannya penggambarannya, tetap neraka tidak seperti itu. Lebih dahsyat dari penggambaran manusia. Itu tidak di atas petunjuk Nabi. Mensifati surga, mensifati neraka dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Kemana lagi arahnya? Sehubungan dengan ini. Dan bahwa keyakinan akan surga dan neraka akan semakin menguatkan hamba untuk mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Saya sholat harus sholatnya sesuai dengan petunjuk Nabi, sebab saya meyakini adanya surga dan neraka. Mengerikan. Nah, lihat arahnya ke situ. Saya tidak mau minum, tidak mau menipu, tidak mau berdusta, sebab itu petunjuk Rasul. Saya meyakini surga dan neraka. Jadi keyakinan terhadap surga dan neraka mendorong dia untuk semakin mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau tidak seperti ini keyakinan kita terhadap surga dan neraka, maka bagaimanapun hebatnya, iya, tidak akan mengarah kepada hal-hal yang benar. Kemudian cermati. Di antara manusia ada yang takutnya terhadap neraka, takut yang keluar dari kontrol kejiwaannya, lewat. Ini yang biasa kita jumpai di sebagian ulama, ketika melihat api, teringat oleh ayat-ayat tentang neraka, langsung pingsan. Itu kondisi takut terhadap neraka. Tetapi ini lewat batas. Dalam arti, kemampuan kejiwaannya tidak mampu lingkup ilmu tentang dahsyatnya neraka. Ini bukan jenjang yang terhebat dalam beragama, sebab tidak dijumpai pada Nabi, tidak dijumpai pada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang mereka adalah yang paling sempurna dalam takut. Yang benar adalah mengontrol takut itu. Saat kita baca ayat-ayat, kalau sampai menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, bagus. Tapi jangan sampai tangis itu lewat sampai akhirnya makna dari makna ayat-ayat itu lepas juga. Kadang orang menangisnya lewat, sampai dia tidak tahu apa yang dia lakukan sudah. Itu kurang benar, kurang tepat itu. Sebab yang diinginkan bukan asal takut, tapi takut yang mampu menjadi sebab semakin terkumpulnya kekuatan iman di dalam hati. Takutnya terhadap ayat-ayat semakin membuat dia konsentrasi, mampu merasakan dahsyatnya. Ketika dahsyatnya semakin hebat dan kapasitas diri kita tidak mampu, lahir tangisan. Kalau tidak mampu lebih jauh lagi, orang bisa pingsan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kuasai diri. Perhebat jiwa, perluas jiwa, perbesar jiwa. Agar supaya apa? Saat proses itu terjadi, betul-betul merupakan proses pengumpulan kekuatan takwa. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur? Tidakkah mereka tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Apa yang terjadi pada mahsyar? Husila, yang akan diperoleh adalah ma fis sudur, apa yang terkumpul di dalam dada. Saat membaca ayat-ayat adalah saat pengumpulan kekuatan. Tapi saat orang tidak konsentrasi karena takutnya, tidak terbendung, berarti apa? Proses pengumpulannya terhenti. Tapi kalau dia mampu kuasai dirinya, tetap konsentrasi dalam takutnya itu, maka akan semakin hebat yang dia kumpulkan. Kekuatan inilah yang akan melahirkan apa? Semakin hebat dia dalam beramal dan semakin kuat dia dalam meninggalkan larangan. Itu tanda takut hamba benar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang prinsip kita dia adalah hak, dan prinsip ini adalah satu dari beberapa prinsip dalam beriman terhadap hari akhirat. Rukun iman ada berapa? 6. Di antaranya beriman terhadap hari akhirat. Beriman terhadap hari akhirat di dalamnya terkandung poin-poin penting. 1. Kita meyakini adanya kebangkitan jasad. Bagaimanapun hancurnya kita, kita harus yakin jasad ini akan dibangkitkan, menyatu dengan ruh. Jadi yang bangkit saya, Bapak, dengan jasad ini, bukan yang lainnya. Yang hancur ini, itu yang Allah bangkitkan. Sebab itu yang beramal, berbuat, itu yang harus menerima pertanggungjawabannya. Ini keimanan terhadap hari akhir. Dan meyakini adanya apa? Hisab, perhitungan pemberian kita. Kemudian yang ketiga, prinsip keimanan terhadap akhirat, meyakini adanya surga dan neraka. Nah, di sini tempat keyakinan terhadap surga dan neraka. Dia adalah uraian keimanan terhadap hari akhirat. Uraian keimanan terhadap hari akhirat. Sehingga kalau kita paham ini, keimanan terhadap surga dan neraka adalah kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Ini sangat kita perlukan dalam menghadapi fitnah demi fitnah dalam kehidupan dunia ini. Dunia jamaah. betul-betul memporak-porandakan maksud, amalan, tujuan agama hamba. Itu dunia. Untuk menghadapinya, kita perlu kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Di antara ilmu yang sangat dahsyat dalam menguatkan, memperhebat keimanan terhadap hari akhirat, ilmu tentang surga dan neraka ini. Di sini kedudukan keimanan terhadap surga dan neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah adalah surah yang merupakan induk seluruh Al-Qur'an. Sehingga semua ilmu Qur'an, semua petunjuk Nabi pasti masuk ke dalam surah ini. Saya sering ulangi, termasuk metode beragama yang terdahsyat melalui Al-Quran, jadikan suratul Fatihah sebagai patokan semua ilmu kita. Apapun yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah, dari agama ini dengan benar, maka jadikan sebagai apa? Kekuatan suratul Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalimat-kalimat pernyataan pujian cinta kepada Allah. Pujian kepada Allah karena cinta kepada-Nya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu harapan. Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan. Ini apa tak? Takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pemurnian ibadah. Dan hanya kepada Allah kita meminta, bertawakal. Ihdinas siratal mustaqim. Ini anugerah, hidayah. Kalau saya tanya, ilmu tentang surga dan neraka masuk ke mana? Jadi berpikirnya seperti itu. Supaya apa? Ilmu itu terkumpul. Sebab kita sudah punya ikatannya. Setiap ayat kita sudah hafal. Sehingga ilmu itu mudah kita kumpul. Kita masukkan kantong-kantong ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Dan hebatnya, suratul Fatihah diwajibkan setiap sholat, sehingga ilmu itu setiap saat kita bisa menggunakannya. Saat ilmu digunakan, disitulah proses pengumpulan yang sebenarnya. Ingat, apa yang terkumpul belum ada jaminan akan terus terkumpul. Syaitan akan mencabutnya, menjadikan kita lupa. Dengan metode suratul Fatihah sulit, sebab minimal 5 waktu. Dalam setiap waktu berapa kali kita baca suratul Fatihah, ilmu itu terus tertanam. Kalau surga mungkin banyak mengarah kemana? Harapan. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim, kita teringat surga Allah. Tapi kalau Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan, teringat juga? Masuk juga di situ. Kalau awalnya alhamdulillah, alhamdulillah segala pujian, bisa masuk surga? Bahkan diantara sebab orang memuji Allah dengan sehebat-hebatnya karena Allah mempersiapkan surga itu. Masuk. Semakin dalam kita memahami, kita bisa memasukkan dalam setiap ayat. Sehingga luar biasa, suratul Fatihah akan menjadi dahsyat. Terakhir, kita telah memahami kedahsyatan neraka mengarah kepada, kita arahkan kepada takut kepada Allah, siksaannya. Indahnya surga harusnya kita arahkan kemana? Semakin meyakini luasnya, luar biasanya harapan apa kebaikan Allah, sehingga semakin mengharap dan semakin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, beragama harus dengan 3: cinta, harapan, dan takut. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu pernyataan cinta. Dan yang ini yang menjadi pokok Perhatikan, ini yang menjadi pokok. Ar-Rahmanir Rahim, Maha merahmati, Maha mengasihi, Maha menyayangi, itu melahirkan harap, harapan. Itu jelas itu. Sebab tidak ada harapan kecuali pasti mengarah kepada yang memiliki rahmat. Itu jelas itu. Saat kita diperhadapkan dengan masalah, kita perlu bantuan. Kira-kira kepada siapa yang akan kita? Kalau ada beberapa teman, iya, kita pasti mengarah kepada yang paling sayang, paling pengasih, paling baik. Pasti ke situ. Sebab harapan itu kepada rahmat, yang memiliki rahmat. Dan hanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, ini melahirkan takut. Cermati. Ayatnya berbunyi, perhatikan ayatnya, Alhamdulillah, segala hamdun, segala pujian karena cinta membesarkan hanyalah untuk Allah. Siapa Allah? Ayat selanjutnya menentukan Allah Rabbil Alamin. Rabbi di kasrah. Perhatikan, Allah Rabbil Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ayat kedua, siapa Allah? Masih siapa Allah itu ayat yang kedua. Ar-Rahmani, lihat di kasrah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Sehingga ayatnya seolah-olah berbunyi, segala pujian hanya untuk Allah Rabb alam semesta, segala pujian hanya untuk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki, Maliki. Kenapa dikasrah? Berhambung sebelumnya. Segala pujian hanya untuk Allah, penguasa alam. Ya, penguasa hari pembalasan. Dari sini kita harus memahami bahwa tiga rukun ibadah ini, cinta, harapan, dan takut, maka yang menjadi dasar seluruhnya adalah kekuatan cinta. Harapan dan takut menguatkannya. Harapan dan takut ini harus bergandengan, tidak boleh saling mengalahkan. Jangan sampai saling mengalahkan. Kapan dominan takutnya? Bisa masuk ke dalam kelompok khawarij, yang pandangannya hal-hal yang menakutkan saja, yang membahayakan saja, sehingga apa? Dia tutup pintu harapan, mudah mengkafirkan orang. Dia tidak membuka pintu-pintu kebaikan. Atau dominan harapan, maka dia akan masuk kelompok sesat yang lainnya, haruri atau murjiah, yang menyepelekan dosa, mengenteng-entengkannya, atau hanya sekedar cinta. Para ulama mengatakan yang beribadah kepada Allah semata cinta adalah zindiq, orang yang rusak agamanya. Yang benar adalah yang beriman, adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta, yang terus beriringan dengan harapan dan takutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit uraian tentang surga dan neraka. Saya menekankan tentang bagaimana sebenarnya beriman terhadap surga dan neraka. Adapun uraian lebih dalam tentang dahsyatnya, kita hanya mengurai sedikit. Nikmatnya hanya mengurai sedikit. Sebenarnya itu kembali kepada kita dalam mempelajarinya, dalam mengamalkan. Berapapun banyaknya ayat dan hadis dipaparkan tentang kedahsyatan dan kedahsyatan neraka dan indahnya surga, itu tidak akan banyak memberi pengaruh kepada kita kalau memang jiwa kita belum siap. Siapkan jiwa dengan metode tadi, keimanan terhadap surga dan neraka ikut kepada apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Keimanan terhadap surga dan neraka semakin menguatkan keikhlasan, ketauhidan, terkhusus dalam hal harapan dan takut. Keimanan terhadap surga dan neraka itu ikut terhadap syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sehingga keimanan terhadap surga neraka akan semakin menguatkan dia dalam mengikut sunnah dan meninggalkan berbagai perkara-perkara bid'ah. Keimanan terhadap surga neraka semakin menguatkan dia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan pelanggaran. Kemudian keimanan terhadap surga dan neraka jangan sampai lewat batas. Dia adalah sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, cinta kepada Allah, takut kepadanya, mengharap hanya kepadanya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita untuk berada di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innaka antas samii'ul 'aliim wa jawadul karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa da'watan mustajaba. Allahumma arzuqna al-jannah wa a'idna minan nar, innaka antas samii'ul 'aliim wa jawwalun kariim. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.